Ini nikmah ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Daripada seorang yang tidak pernah ada bab at-targhib wa tarhib. Sehingga mereka hidup hampa. Tidak ada maksud dan tujuannya. Namun ketika di sana ada orang-orang yang saling mengingatkan di antara kita, sungguh itu hal yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu, di mana kita masih pada pasal-pasal yang menjelaskan tentang kitab-kitab yang seyogianya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dan kita sudah membacakan beberapa hingga kita menyebutkan dalam bab hadis kitab yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yang seyogianya bagi mereka untuk memilikinya di dalam bab hadis adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi isinya tentang hadis-hadis. Syukur walhamdulillah ini dihafal. Karena ini sesuai namanya Al-Arba'in. Al-Arba'in itu artinya berapa? 40. Jadi hadisnya ya sekitar 40 hadis. 40 atau 41 atau 42. Yang mana kitab ini disusun oleh Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kitab ini juga adalah kitab yang sangat bagus sekali. Terutama bagi para pemula. Oleh karena itu, banyak kita dapati syarah-syarah, penjelas-penjelas dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali. Nah, karena padanya terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan manhaj serta kaidah-kaidah yang sangat memberi faedah sekali. Seperti di sini disebutkan oleh Syekh, seperti hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak seyogianya untuk diamalkan, untuk dikerjakan, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah, jika kita jadikan sebagai satu kaidah yang kita akan berjalan di atasnya melalui jalan tersebut, itu sudah cukup. Termasuk bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak seyogianya untuk diamalkan. Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang semestinya dia tinggalkan. Yang tidak pantas untuk dia amalkan, dia tinggalkan. Maka ini menjadi tanda bagusnya Islam seseorang. Dan ini memang benar. mencakup kaidah yang sangat memberi faidah. Sehingga dari sekian banyak bab, sekian banyak hal, sekian banyak perkara, kita bisa terapkan dengan hadis ini. Ini seyogianya dilakukan atau tidak ya? Kalau tidak, berarti tinggalkan. Maka itu merupakan tanda bagusnya keislaman seseorang. Nah, apalagi di sana ada sebagian ucapan dari kalangan para ulama bahwa yang maknanya di antara Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba ialah hamba tersebut tersibukkan dengan perkara yang sia-sia. Tersibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ora kanggo gawe dunia dan akhiratnya. Wala fi dunia wala fil akhirah. Kan rugi, ya kan? Kalau untung dunia, mungkinlah nego. Syukur walhamdulillah, akhiratnya juga, iya. Lah ini enggak dua-duanya. Sehingga kita bisa nimbang di mana posisi kita. Di mana kita dalam beramal. Setiap kita berucap, setiap kita beramal, kita bisa timbang dengan hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Wa kadzalika qa'idatun fin nutqi hadithun. Demikian juga kaidah dalam berbicara. Terdapat sebuah hadis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Jadi syarat seorang itu beriman kepada Allah atau sempurnanya keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir adalah dia berbicara yang baik atau dia diam. Ini bisa kita ketahui. Teriak-teriak misalnya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya. Ya berarti jangan. Membicarakan perkara yang. Ya. Tidak baik. Ya berarti jangan. Lebih baik kamu diam. Daripada ngomong. Tapi tidak baik. Ini sebagai kaidah ma'asyiral muslimin, ayyuhat talabah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian, kita lanjutkan. Kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram. Ini juga dalam bab hadis. Karya Al-Hafiz Ibn Hajar. Ahmad bin Ali bin Hajar. Al-Asqalani rahimahullah. Wahuwa kitabun nafi'un wa mufidun. Di mana? Kitab Bulughul Maram. Ini juga adalah kitab yang sangat bermanfaat. Yang sangat berfaedah. Oleh karena itu, banyak juga ihtimam, perhatian para ulama di dalam menjelaskan kitab Bulughul Maram. Syarah yang terkenal itu milik Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani. Dalam kitabnya yang berjudul Subulus Salam. Ini 4 juz. Ada lagi kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Ini milik Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada juga Tawdhihul Ahkam. Ini milik Al-Bassam. Dan seterusnya. Nah. Dan seterusnya, para ulama banyak perhatian karena memang sangat bermanfaat. Karena memang sangat berfaedah. La siyama wa annahu yadhkurur ruwah. Terlebih di situ disebutkan para perawi. Wa yadhkuru man shahahal hadis wa man dha'afahu. Disebutkan pula siapa yang mensahihkan hadis dan siapa pula yang mendhaifkannya. Wa yu'allaqu 'ala al-ahadits tashihan aw tad'ifa. Dan diberi catatan pada hadis-hadis apakah hadis itu sahih atau dhaif. Jadi ada di situ. Nah, kalau mau beli itu juga pilih-pilih, coba cari yang ada tashih dan tad'ifnya Al-Imam Al-Albani. Cari itu lebih membantu kepada kita. Oh, ini Al-Imam Al-Albani mensahihkannya. Oh, ini beliau mendhaifkannya. Ada itu. Kemudian kitab Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar. Ini tentang hadis juga. Lil Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. وتعتبر جامعه. Dan teranggap kitab beliau ini kitab yang jami'ah, yakni yang mencakup dan ringkas, mukhtasarah. Kitabnya ya mungkin samalah seperti Bulughul Maram tebalnya ini. Wa talibul ilmi idza fahimaha tamaman wa atqanaha fahiya tughni an kutubin kathiratin fil mustalah. Dan seorang penuntut ilmu, jika dia memahaminya dengan sempurna, dia mendalaminya, maka itu akan mencukupinya dari sekian kitab-kitab dalam masalah mustalah, dalam masalah istilah-istilah hadis. Hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang muallal, ada yang sahih li ghairihi, sahih li dhatihi, ada yang muallaq, ada yang munqati', ada yang mursal, ada yang mauquf, ada yang marfu'. Lah, apabila seorang penuntut ilmu memahami kitab Nukhbatul Fikar dengan baik, dengan sempurna, maka ini telah mencukupi dari kitab-kitab mustalah yang banyak. Kitab-kitab hadis dalam bab mustalah yang banyak. Wal Ibn Hajarin rahimahullah tariqah mufida fi ta'lifiha. Karena Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala memiliki cara yang sangat membantu, yang memberi manfaat di dalam menulis kitab ini. Nukhbatul Fikar. Ada di sana juga ya ta'liq terhadap Nukhbatul Fikar, itu kitab An-Nukat namanya. An-Nukat. Wahiya sibru wa taqsimu. Yaitu adanya penelitian yang mendalam serta pembagian-pembagian di dalam kitab hadis-hadis tersebut. Fa talibul ilmi idza qara'aha yajidu nashatan li'annaha mabniyatun 'ala itharatil 'aqli. Maka seorang penuntut ilmu, apabila dia membacanya, dia akan mendapati kesemangatan di sana. Karena dibangun di atas, ya, itharatil aql. Nah, kepengaruhan terhadap pikiran seseorang akan menikmati. Dan apa-apa itu memang kalau sudah dinikmatin, itu ya wis nikmat banget lah, karena susah untuk dilupakan. Karena sudah menikmati. Sama seperti seorang itu menikmati membaca Al-Quran misalnya. Menghafal Al-Quran, dia akan senang. Hidupnya akan terasa kurang apabila belum membaca Al-Quran. Belum menghafalkan Al-Quran. Nah. Wa aqulu yahsunu bi talibil ilmi an yahfadhaha li'annaha khulasatun mufidah fi ilmil mustalah. Dan saya katakan, ini baik bagi para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Karena kitab ini adalah kitab yang ringkas, yang memberi faedah di dalam ilmu al-mustalah. Masya Allah, kita bisa tambah wawasan jika kita mempelajari kitab-kitab yang seperti ini. Jadi ini memang pembahasannya kitab-kitab, nggih. Para santri, ini juga diperhatikan ini kitab-kitab. Jadikan diri kita ya, para terutama para santri, untuk cinta kepada kitab. Cinta kepada kitab. Cinta-cinta yang jujur kepada kitab-kitab. Jenenge wong cinta kan bagaimanapun akan diraih, ya kan? Gunung pun kan kudaki, kan begitu. Lautan pun kan kuseberangi. Demi mendapatkan cinta ini. Nah, cintai kitab-kitab itu. Nah, manfaatnya sangat besar. Enggak sekarang, besok. Enggak besok, mudah-mudahan. Keluarga atau siapa kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab kita. Jadi bukan hanya sekarang kita nikmati manfaat kitab-kitab tersebut. Tapi juga besok, besok, besok. Dan seterusnya. Selama kaum muslimin itu mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut, maka selama itu pula kita terus mendapatkan pahala dan ganjarannya. Luar biasa. Ya kan? Yang berikutnya. Al-Kutubus Sittah. Kitab-kitab yang 6, ini kitab-kitab induk. Sahih Al-Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidzi. Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Dulu para ulama hadis itu menyatakan bahwasanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ketika kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari lahir, muncul, ini yang disepakati oleh para ulama. Kitab Sahih Al-Bukhari. Yang berisikan tentang hadis-hadis yang sahih. Bahkan disebutkan setiap kali Al-Imamul Bukhari meletakkan hadisnya, meletakkan hadis di dalam kitab sahihnya, beliau salat al-istikharah. Memantapkan, padahal itu ada sekian ribu hadis. Zaman dulu nulis hadis itu. Apa ora keriting tangane nggo nulis hadis segitu tebalnya, ya kan? Kalau kita beli sekarang lah, ya larang-larangnya kalau cuma Sahih Bukhari tok ya, larang-larangnya 500.000 langsung dapat. Murah-murah ya 170.000, 200.000 dapat. Cuman tulisannya kecil-kecil. langsung jadi, tinggal kita pelajari itu. Nah, ini kitab Sahih Al-Bukhari yang semua kalangan pun mengetahui. Siapapun yang pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, insyaallah, apalagi dia belajar hadis, insyaallah pernah mendengar nama kitab yang berjudul Sahih Al-Bukhari. Nama asli kitabnya itu panjang. Al-Jami'us Sahihul Musnadul Mukhtasar fi Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamih. Ini nama lengkapnya kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' kitab Al-Jami'. Apa itu kitab Al-Jami'? Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi, orang Ethiopia, beliau hafizahullah masih hidup. Beliau ngajar di Mekah, ya, di rumah beliau. Ada sekarang majelisnya masih. Bisa dicari kalau kita ke Mekah. Nah, cari mana orangnya ini, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi. Mengatakan kitab Al-Jami'. Kitab dikatakan sebagai kitab Al-Jami' apabila terkumpul di sana 8 bab, 8 pasal yang menerangkan 8 tersebut. Dalam bait syair beliau menyebutkan Al-Jami'ul ladzi hawa manaqiba wa fitanan wa siran wa adaba tafsiran li syuruti wal aqaida wa thaminul ahkam khudh niltal huda. Kurang lebih begitu. Al-Jami' Al-Jami'ul ladzi hawa manaqib. Disebutkan di situ tentang manaqib. Manaqib itu ya fadha'il. Tentang keutamaan-keutamaan. Keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali misalnya, atau sahabat-sahabat yang lain. Al-Jami'ul ladzi hawa manaqib wa fitanan. Disebutkan di situ kitab Bul Fitan. Kitabul Fitan. Ada kan dalam Sahih Bukhari. Al-Jami'ul ladzi hawa manaqiba wa fitanan wa siran. Disebutkan kitab Sirah. Sejarah, tarikh. Tafsiran Al-Jami'ul ladzi hawa manaqiba wa fitanan wa siran. Tafsiran, kitab tafsir. Li syuruti, kitab syurut, yakni asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, wal aqaid, kitab-kitab akidah. Terus apa lagi? Al-jami'ul ladhi hawa manaqiba wa fitanan wa siran wa adaba. Ini yang ketujuh, adab. Dan yang kedelapan, wa thamin, yang kedelapan adalah kitab al-ahkam. Di situ diterangkan tentang hukum-hukum. Ini halal, ini haram. Kemudian pendapat Imam Bukhari apa? Lah, pendapat-pendapatnya Imam Bukhari itu berada di dalam bab. Jadi kalau ingin tahu menurut Imam Bukhari ini yang roji yang bagaimana, lihat babnya beliau apa. Oh, babnya beliau seperti ini, membawakan hadis seperti ini. Nah, itulah berarti pilihannya Imam Bukhari dalam hal hukum tersebut. Nah, asyik memang belajar hadis. Ternyata kita baru segini ya. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Syekh Muhammad Ali Adam itu punya sekitar 42 juz kitab Syarah Sunan An-Nasa'i. Bayangkan, 42 juz sekitar itulah. An-Nasa'i itu disyarah oleh beliau. Masih hidup sekarang orangnya. Hebat, ya kan? Ini yang dulu pernah datang ke Damaj. Mengunjungi Syekh Mukbil ketika waktu sakit. Ketika beliau baru masuk di pondok pesantren Damaj. Seakan-akan beliau itu, ya, melihat dan menyaksikan hidup di zaman Nabi. Artinya suasana hidup dengan hadis. Satpamnya, tukang masaknya, penjaganya, penjaga syekhnya, itu hidup dengan hadis. Ditanya hadis, hadis ya akhi, siapa sahabatnya? Innamal a'malu binniyat. Siapa sahabatnya? Siapa perawinya? Jadi seakan-akan beliau ke kayak mundur berapa abad yang lalu, karena kok anak-anaknya zaman siki wong sibuke ngadis gitu loh. Wong masak bae ngadis. Kayak ngapa santrine? Kan ayo gue kan. Ya ora. Lah wong satpam yang dijaga nang kana bae ngadis. Sing didelok ki udu, dimudu. Hadis itu yang dilihat itu. Langgar gini orang saya diwarai, menang di papan yang ninggunya pirang-pirang. Pada Malik HPN, ya kan? Orang Indonesia, orang Malaysia, orang yang negara lia-liannya, Malik HPN pada. Warasnya kayak gini pada Malik kayak gini. Iya kan? Kayak pada Malik kan? Warasnya dalam kita pun kayak gini ya. Ini Malik gitu. Kan sangir banget sih. Kalau gitu harus diwarai. Ini Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi Hafizahullah. Luar biasa. Kayak ngapa santri lah, kayak ngapa seh gitu. Kan gitu. Coba kalau di sini diterapkan sana. Ini sing jaga tok wis pinter ngadit. Kayak ngapa ge santrine. Kan gitu. Kemudian beliau bercerita, berdiskusi dengan Syekh Mukbil tentang sebuah hadis. Membahas ya, namanya alim ulama itu bahannya banyak. Bahan yang mau dibicarakan, yang mau dibahas itu banyak. Jadi bisa dirujuk di kitab ini, bisa di ini. Masya Allah, nikmat. Nah, nikmat. Kalau kayak gini kita jadi malu kan. Nyong sih bisa nih ngapa kan ya. Nah itu sengaca. Ngaca nih ngudewek baik. Ojo di wong-wong iki aja ngudara kisi. Nyong sing apa ya bisane ya. Sehingga kita termotivasi untuk mempelajari hadis-hadis. Dan yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka ahli hadis. Kan iya. Ladila-dila, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi. Itu berapa hadis itu dilewati terus. Nah. La ilaha illallah. Memang kalau sudah nikmat itu kadang kita enggak bisa nerima nih, kalau kur dengan logika tok orang bisa nerima kadang. Quran ada di zaman sekarang yang masih banyak menghidupkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini beliau ya koyo riset meskipun belum pernah di zaman Nabi, artinya masih hiduplah disebut itu. Umar bin Khattab, Ali dan seterusnya. وأنصح طالب العلم أن يكثر من القراءة فيها. Dan saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk memperbanyak membaca dalam kitab-kitab tersebut, al-kutubus sittah, kitab-kitab yang enam. Ini kitab-kitab hadis induk. Jadi kalau antum ditanya apa itu kutubus sittah, nah, jawabannya ini, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jami'ut Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan satu lagi apa? Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Ini namanya Kutubus Sittah. Mbok nang anak-anak ge krungulah. Krungu rawahu ashab Kutubus Sittah. Ketika kita belajar hadis misalkan, oh si fulan ini, perawi ini, rawahu ashab kutubus sitah. Ini satu perawi yang meriwayatkan di dalam kitab-kitab yang enam. Nah, kitab-kitab yang enam, ya ini kitabnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jami'ut Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Enam. Kitab-kitab induk. Dan Syekh untuk ya menasehatkan kepada para penuntut ilmu untuk banyak membaca kitab-kitab tersebut. Oh, zaman sekarang kan udah banyak ini elektronik. Ya enggak apa-apa, bagus malah. Bagus kalau ditaruh di tempat yang bagus. Kan begitu, itu kan mubah saja kan. Enggak ada hukum di situ. Pakailah dalam bab yang bagus-bagus pula. Ada aplikasi kayaknya, ada Sahih Bukhari, Sahih Kutubus itu ada semua. Nah, di aplikasi-aplikasi Play Store itu ada itu. Li'anna fi dzalika fa'idataini, karena pada yang demikian itu ada dua faidah. Di dalam membaca kitab-kitab tersebut. Yang pertama, arruju'u ilal usul. Merujuk kepada kitab-kitab usul. Kepada kitab-kitab induk. Nah. Merujuk kepada kitab-kitab induk. Kepada usul. Asale hadith itu ternyata ada di sini. Asaniya yang kedua. Tikraru asma'ir rijali ala dhihni. Seringnya berulang nama-nama para perawi di benaknya. Fa idza takarrarat asma'ar rijal, maka jika nama-nama para perawi itu sudah terbiasa terulang-ulang, la yakadu yamurru bihi rajulun madzalan min rijalil bukhari fi ayyi sanadin kan illa arafa annahu min rijalil bukhari fayastafidu hadhihi alfaidah alhadithiyah. Maka setiap kali dia melewati seorang perawi misalnya dari perawi-perawi al-Imam al-Bukhari di sanad mana saja, kecuali dia telah mengetahui bahwasanya si fulan itu termasuk dari rijalnya Bukhari, perawinya Bukhari, sehingga dia pun mendapatkan faidah hadithiyah. Biasanya, ini sangat erat kaitannya dengan sejarah. Sangat erat kaitannya dengan apa? Sejarah. Misalnya ini. Qala haddatsana al-A'mash. Nah, qala haddatsana al-A'mash. Siapa al-A'mash? Nah, nanti disebutkan di dalam syarahnya. Kalau mencari biasanya di takrib at-tahdzib. Siapa Al-A'mash? Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Biasanya di situ ada sejarah, ada biografi. Tapi dia ahli hadis, seorang perawi yang thiqah, seorang perawi yang terpercaya. Al-A'mash. Jadi kalau ini sering berulang, kita kan enggak asing telinganya kan? Al-A'mash. Oh, ini perawinya Bukhari. Kan begitu orang terus pikirannya, Al-A'mash siapa ya? Onde-onde apa ya kayak? Kan enggak kan? Oh, biasanya di situ diterangkan Al-A'mash seorang perawi yang terpercaya. Namanya Sulaiman bin Mihran. Beliau itu agak rabun penglihatannya. Dan beliau orang yang terpercaya ini. Satu di antara keunikan-keunikan Al-A'mash. Ya, kalau beliau ngisi hadis, taklim hadis, biasanya beliau meludah ke kanannya. Cerot begitu. Ya, idonan. Mau gak mau. Loh, kadang itu sih, cerot. Ya kanan. Kalau enggak kayak gitu, enggak hadir nanti. Jadi muridnya pun senang juga. Oh, apa-apa, wis. Sing gentinya nguli, hadir. Sangat menjunjung tinggi terhadap ilmu hadis. Sabar. Ini Al-A'mash. Muridnya juga enggak mau kalah pintar juga. Ini A'mash ini mah dan pelit kalau dimintai hadis. Haditsna, haditsni. Nah, pernah satu ketika beliau diceritakan, ya, beliau pengen cukur. Sama muridnya kurang dicukur separuh. Ah, ya. Kamu enggak bisa lihat kan? Artinya rebeng-rebeng lah kalau lihat. Lihat, kamu saya cukur separuh ini. Berikan saya hadits dulu, akan saya rapihkan nanti cukurannya. Nah, jadi sambil mencukur, dapat hadits. Kalau dicukur rapi langsung yang ukur cukur tok ora oleh ilmu ne. Nah. Ini Al-A'mash. Luar biasa. Jadi uniklah. Oh, ternyata satu di antara biografi A'mash itu begitu. Unik. Kadang pernah juga muridnya datang untuk ngambil hadis kepada beliau. Beliau ya wong sama tamu ya dimuliakan. Dijamu sama beliau. Tok napa nganan sing nang jeronya. Sama muridnya dihabiskan habis. Pokoknya enggak ada tersisa. Ngerti habis ya jimot mama nih. Habiskan lagi. Jimot mama nih, habiskan lagi. Sampai habis enggak punya makanan hingga makanan kambingnya disnyake dimakan itu. Sukete ngono disogun asisan gue. Ini unik-uniknya. Itu kan faedah hadithiyah namanya. Iya kan? Sehingga saya tadi bilang erat sekali hubungannya dengan apa? Tarikh. Dengan sejarahnya para rijal. Para perawi-perawi hadith. Nanti ada lagi yang namanya itu aneh-aneh. Musarhad ibnu Mughorbal ibnu Arondal ibnu. Jadi Arondal Adullah wakul banget gitu. Ini asma al-gharibah. Masya Allah. Ini faedahnya kata Syekh. Sehingga dia punya faedah hadithiyah. Daripada kita menghafal yang tidak bermanfaat, ya kan? Zaman sekarang kan banyak yang pada keracunan seperti itu kan? Hanya enggak? Ini ada tokoh yang baru nih. Tokoh yang punya senjata apalah misalnya. Untuk memerangi apalah. Kalau di gim-gim itu kan pada kayak gitu kan. Apa gitu loh, manfaatnya apa? Mending kamu mempelajari yang seperti ini. Ini sebagai bekal. Kan begitu. Nah, itu kamu tahu enggak madharat. Enggak ada manfaatnya juga kamu enggak tahu. Tapi yang seperti ini faedah. Bahkan para ulama juga membahas. Sehingga kita tahu para rijal. Kita tahu para perawi-perawi. Nah. Masalah. Jarah wa ta'dil. Juga demikian. Nah. Ada yang mutasyaddid. Ada ulama yang mutasyaddidun. Ulama yang keras, kenceng banget. Kalau melihat ada seorang perawi, saya sebagian menyebutnya contoh yang mutasyaddid itu al-mizzi. Keras dia. Jadi kalau ada perawi yang ngebut, naik kuda atau naik apa, langsung jarak. Jangan diterima haditsnya dia. Kenapa? Karena dia ngebut kalau naik kendaraan. Pun keras banget itu. Artinya jangan ngambil hadis dari dia gitu loh. Lah kenapa Syekh? Karena dia ngebut tadi nunggang kuda. Atau kadang marung. Makan di warung. Jarah langsung itu. Jangan ngambil hadis dari dia. Kenapa? Karena dia marung. Ini membuat muruahnya itu jatuh. Kan, makanya dibilang tadi mutasyaddid. keras. Ada yang mu'tadil. Mu'tadil ini adil, tengahan. Enggak keras, enggak artinya mengenaklah. Begitu. Ini seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menjarah, itu beliau mu'tadil. Enggak sekeras tadi Al-Mizzi. Ada yang mutasahil, gampangan. Seperti Ibnu Hibban, itu gampangan. Oh, fulan itu bertemu dengan ahlul bid'ah, terus kemudian menghadiri acara, oh ya gak apa-apa. Mungkin kan sedang apa, gitu dia. Artinya, gampangan lah. Bukan gampangan, gampangan yang baik ya, menggampangkan. Menggampang-gampangkan. Ini juga dibahas dalam bab-bab hadis. Kan nikmat ini belajar seperti itu kan. Itu baru sekelumit seberapa lah. Coba kalau kita belajar. Nukhbah. Masya Allah. Faedah satu persatu kita akan lewati. Sehingga buat hati kita cinta kepada hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lanjut ini Pak Kiri. Salisan. Yang ketiga. Al-Fiqhu. Kitab Fiqih. Tadi kitab hadis, sekarang kitab fiqih. Apa saja yang dimiliki? Kitab Adabul Mashi ila Salah. Kitab Adab Berjalan untuk menuju salat. Li Syekhil Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini kitabnya tipis ya. Adabul Mashi ila Salah. Jadi beliau menerangkan tentang seputar sebelum sholat. Apa saja adab-adabnya. Kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' lil Hijawi. Wa hadha min ahsanil mutuni fil fiqhi. Dan ini termasuk ya kitab matan fikih yang terbaik. Wa huwa kitabun mubarakun mukhtasarun jami'. Itu kitab yang mubarak, yang mukhtasar, yang jami'. Wa qad asyara alaihna Syaikhuna al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bihifdhihi ma'a annahu qad hafiza matan dalilut talib. Dan sungguh Syekh kami Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di telah mengisyaratkan kepada kami untuk menghafal kitab Zadul Mustaqni', untuk menghafalnya serta menghafal matan Dalilut Talib. Dalilut Talib. Dalilut Talib ya ini dalil-dalil, bekal-bekal bagi para santri, para penuntut ilmu. Dalil-dalil wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Dari ayat demikian, dari hadis demikian dan seterusnya. Ini sangat memberi manfaat. Kitab Ar-Rawdhul Murbi' Syarh Zadil Mustaqni' li Syekh Mansur Al-Bahuti. Kitab fikih. Kitab Umdatul Fiqhi Ibnu Qudamah rahimahullah. Umdatul Fiqh Ibnu Qudamah. Kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Wa huwa kitabun mukhtasarun yaftahul baba lit-talib. Ini kitab Usul min Ilmil Usul. Kitab Usul terus ilmu usul. Jadi ke usul-usul ye. Nah, biasanya yang seperti ini itu pinter bahasa. Bahasa Arabnya itu dalam. Karya siapa? Al-Usul min Ilmi al-Usul. Tahu antum? Hah? Enggak tahu karya siapa? Ya ini, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab yang ringkas yang membuka pintu-pintu tentang usulul fiqhi bagi para penuntut ilmu. Usulul fiqh. Ini ya penting untuk kita pelajari tentang bab-bab usul yang berisikan tentang usul-usul, kaidah-kaidah yang keempat al-fara'id waris rabi'an kitab matan ar-rahabiyah lir-rahabi sudah pernah kita pelajari ya di sini maksudnya bukan sama saya itu dahulu apa ya pernah lewat ya kan alhamdulillah kitab matan al-burhaniyah li Muhammad al-Burhani wa huwa kitabun mukhtasarun mufidun jami'un li kullil fara'id kitab yang ringkas yang memberi manfaat yang mufid yang jami' pada setiap warisan wa ra'an al-Burhaniyah ahsan min ar-Rahabiyah dan saya memandang kata Syekh bahwa kitab al-Burhaniyah itu lebih baik daripada ar-Rahabiyah لأن البرهانية أجمع من الرحابية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر. Karena kitab al-Burhaniyah itu lebih lengkap daripada ar-Rahabiyah dari satu sisi dan lebih luas tentang maklumat pembahasan-pembahasannya yang dari sisi yang lain. Al-Burhaniyah tentang masalah faraid. Kalau yang ringkas ya ar-Rahabiyah itu. Lebih ringkas lagi itu ada talkhis al-fara'id. Talkhis al-fara'id punya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Cukuplah ya. Cukuplah. Persiapan maghrib insyaallah. Aktafi bi hadzal qadar. والله تعالى على الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا حفظكم الله